Silakan Dani, kita bermain bersama Romansa News. Mas Arif ya, lagunya ada Tetap Dalam Jiwa. Minta tolong Mas Arif. Oke. Ini yang jadi manten kemarin.